dengar sayu burung bernyanyi pagi indah mengantar hari ini penuh kedamaian. Ku cari bayanganmu, ku tunggu suaramu, tetapi hanya ada desah angin sejuk membawa hati ini dalam kerinduan. Ku langkahkan kakiku berjalan ke arahmu, menggulung bibir senyum hati yang bahagia. Sambutlah hati kasihku, sambutlah diri ini, kita buat cerita dalam hari yang datang, berpelukan dan bersatu takkan terpisahkan. Tersenyumlah kau untukku, burung-burung saksinya, sumpah kita berdua takkan rapuh, takkan sunah cinta kita yang abadi. Cari bayanganmu, ku tunggu suaramu, tetapi hanya ada desah angin sejuk membawa hati ini dalam kerinduan. Ku langkahkan kakiku berjalan ke arahmu, menggulung bibir senyum hati yang bahagia. Sambutlah hati kasihku, sambutlah diri ini, kita buat cerita dalam hari yang datang, berpelukan dan bersatu takkan terpisahkan. Berjanjilah kau padaku, tersenyumlah kau.